siap untuk menerkapku. Ada gelap yang sekejap siapkan jeratnya. Ada racun di dalam bisikan kita. Ada palsu di ukiran pikiran. Cukuplah aku, kau yang tak berasa. Cukuplah aku, kau yang enggan bicara. Kurang bikin, kurang bikin.